Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada hari yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kita melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, surat Al-Baqarah ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walatajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar. Wallahu basirum bima ya'malun. Artinya, dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat yang kita kaji ini merupakan kaitan sangat terkait erat dengan ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menceritakan tentang Bani Israel, kaum Yahudi di masa Nabi Musa dan pada masa Nabi Muhammad berkeyakinan bahwa mereka adalah penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Nabi Muhammad pada ayat 94 surat Al-Baqarah, in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Jika kamu menganggap bahwa akhirat atau surga itu khusus untukmu wahai Yahudi, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu memang benar. Tetapi rupanya mereka tidak ingin meminta mati karena kezaliman yang telah mereka lakukan. Hal itu disebutkan Allah dalam ayat 95. Dan pada ayat 96 kita melihat bagaimana kaum kafir meminta kematian yang lama atau panjang umur, itu juga diminta oleh Bani Israel. Maka ditemukan di sini, walatajidannahum, sungguhnya kamu akan mendapati mereka, Bani Israel, umat Yahudi, berambisi sekali untuk hidup di dunia ini. Ini suatu celah. Kenapa? Karena sebenarnya orang kafir kalau ingin hidup panjang tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang orang kafir itu enggak mengakui adanya akhirat. Berbeda halnya dengan umat Yahudi yang mengakui ada surga dan neraka. Tetapi tingkah lakunya pun, kalau yang tadi sangat yakin ingin panjang ingin masuk surga, di sini terbalik, takut sekali mati. Ingin keyakinan mereka diungkapkannya dengan ingin masuk surga. Dan di sini disebutkan takutnya mereka dengan mati, sebenarnya satu prinsipnya. Apa? Karena mereka di dunia ini telah berbuat zalim, sehingga mereka takut untuk mati. Kalaupun mereka mengatakan dia ingin masuk surga, dia pasti masuk surga, hanya untuk pelipur lara. Karena sebenarnya dia tahu bahwa dia tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Maka ketika dikatakan Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka, mintalah kepada mereka keberanian untuk mati syahid. Maka ditemukanlah kaum Yahudi kaum Yahudi tidak akan mau meminta mati. Baik Ustaz Jainal Arifin, kalau kita melihat dari konteks ayat ini, apa yang paling mendasar perbedaan sebahagian daripada kaum Yahudi, mereka itu menginginkan kehidupan lebih. Sedangkan orang Nasrani, kalau kita melihat dari konteks ayat sebelumnya, mereka itu lebih menginginkan kehidupan akhirat gitu. Apa fungsinya untuk kehidupan kita masa saat sekarang ini? Terus yang kita dapat cermatin juga di sini, Ustaz, ada kalimat taukid di situ, lam wala tajidannahum, ditambah nun taukid, la tajidannahum. Jadi berfungsinya dalam kehidupan ini, mungkin janganlah manusia itu berharap banyak dengan kehidupan dunia, kan begitu? Iya, jadi wala tajidannahum, niscaya kamu akan pasti menemukan mereka. Jadi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang turun pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan umat Yahudi di Madinah. Pada waktu itu kita menemukan ada beberapa kaum Yahudi, kaum Nazir, Bani Qainuqa yang berinteraksi dengan umat muslim. Boleh mungkin saja kita menemukan pada saat itu memang mereka sudah cinta terhadap dunia ini melebihi pada cinta kepada akhirat. Tetapi apa yang diungkapkan Allah Subhanahu wa taala pada zaman dahulu kala sekarang sangat jelas buktinya. Bagaimana umat Yahudi di Palestina itu sangat takut untuk mati. Bayangkan dalam status perang bagaimana baju anti peluru yang begitu lengkap, panser yang anti peluru itu menyerang tentara rakyat muslim Palestina yang tanpa persenjataan, tanpa baju anti peluru dan tanpa tank. Artinya apa? Kalaulah terjadi peperangan itu imbang, pasti kaum Yahudi itu tidak akan sanggup melawan bangsa Palestina. Jadi, karena apa? Karena Allah telah menjanjikan kamu akan melihat bagaimana umat Yahudi itu sangat cinta untuk hidup. Maka kata seorang pejuang kafir pada waktu itu mengatakan, kamu menemukan pasukan yang cinta mati, sedangkan kita adalah pasukan yang cinta hidup. Masya Allah. Artinya umat Islam itu mati itu ringan, sebagaimana dikatakan pepatah Arab, ish kariman au mut syahidan, hiduplah mulia atau mati syahid. Sedangkan kaum Yahudi ini sangat takut untuk mati dan sangat cinta untuk hidup. Maka ditemukan pada ayat selanjutnya, ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Alangkah cintanya, alwuddu cinta. Alangkah senangnya mereka kalau sampai bisa berumur 1000 tahun. Karena apa? Karena kalau misalnya umurnya 1000 tahun, tertunda azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebenarnya apa hikmah dari 1000 tahun hidup di dunia, 100 tahun hidup dunia, 70 tahun hidup dunia, dan sekarang kita hidup di dunia. Tidak ada gunanya panjang dan pendek umur kalau tidak hidup berarti di dunia ini. Tapi ada Ustadz Zainal, dalam satu riwayat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, di situ ada beberapa pergambaran yang diungkapkan Syekh Sya'rawi itu dalam ini, bahwasannya ada seorang wanita yang tua dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan anting-anting, menggunakan perhiasan yang luar biasa. Lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanya kepada Jibril, apa fungsinya sebetulnya, apa gambaran ini bagi umat setelahku, bahwasannya orang kehidupan di dunia ini hanya berpikirkan dengan materi saja kehidupannya. Maka jadi orang yang hidupnya memikirkan materi, dalam artian bahwasannya orang tua itu segitulah umur dunia. Jadi bagaimana kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari nih, Ustaz ya. Jadi kalau orang yang sibuk dengan kehidupan dunianya, mungkin dirasa perlu enggak ini waktu yang akan datang ini, maksudnya waktunya harus lebih gitu ya, Ustaz ya. Tapi saya punya satu pernyataan tuh, Ustaz. Kalau di dalam hidup ini beribadah itu, kalau semua kita ungkapkan dalam ibadah, konteks ayat ini kita gunakan ke ibadah, mungkin 1000 tahun itu nggak cukup gitu ya. Tapi kalau hanya untuk duniawi, ini nggak akan berarti ya, Ustaz ya. Iya, jadi benar sekali itu Ustaz Safiar. Yang penting itu bukan kuantitasnya. Bukan 1000 tahun, 100 tahun, 70 tahun, 10 hari. Tapi kualitasnya. Apa yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita sebagai seorang manusia. Bermaknakah hidup kita ini bagi orang lain? Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang penting. Maka di sini Allah mengatakan wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar. Padahal panjang umur itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Insyaallah. Suatu hal yang menarik bahwa siksa Allah itu tidak selamanya harus dibayar di akhirat kelak. Insyaallah. Di dunia ini pun bisa kita menemukan siksa. Insyaallah. Maka yang penting apa? Kalau hidupnya tentram, memberi makna kepada orang lain, maka tidak akan ditemukan siksa. Siksa. Baik siksa secara fisik ataupun siksa secara batin. Tapi kalau orang yang zalim, sebagaimana di ayat sebelumnya, kenapa mereka tidak mau meminta mati? Wallahu alimun bizzalimin. Karena Allah sangat tahu bahwa mereka itu zalim. Kezaliman mereka ini maunya ditutupi dengan panjang umur, tapi tidak juga, karena azab itu bisa saja datang kapan dan dimanapun, tidak harus menunggu adanya kematian dan akhirat. Jadi fungsinya ini Ustaz ya, kalau kita telusuri bahwasannya orang pun yang menginginkan apa panjang umur ini, sebetulnya pada hakikatnya mereka itu takut dari azab Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena tidak dipungsikan dalam kehidupan mereka sehari-hari untuk beribadah kepada Allah. Orang kurang tahu nih Ustaz ya, kalau bahwasannya semakin panjang diberikan umur, seharusnya ibadahnya itu semakin lanjut kan gitu, bermanfaat kepada orang lain. Akan tetapi konteksnya pada saat sekarang ini, orang kalau bisa umur jangan panjang lah gitu ya. Tapi amalan perlu ditanyakan kan di situ. Jadi kalau kita ambil intisari dari ayat ini, seharusnya orang demikian waspada juga ya kan. Bukan berarti umur pendek itu akan menjauhkan dari siksaan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi kalau kita ambil di sini Ustaz, mafhum muwafaqahnya, apa yang dapat mewarnai untuk kehidupan kita dalam konteks kekinian gitu Ustaz ya. Iya, kalau kita lihat dalam konteks kekinian, umur itu bukan kita yang minta. Maka di sini Allah mengatakan yu'ammaru. Dalam kata pasif. Dipanjangkan. Artinya apa? Bukan kita yang bisa memanjangkan umur itu. Tetapi ada zat. Artinya apa? Masalah umur panjang atau pendek itu adalah takdir Tuhan. Insyaallah. Nah, itu dia. Jadi suatu hal yang menarik kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'aru yang perlu kita renungkan saat ini adalah bahwa ketika Allah menutup tragedi kematian bagi diri kita, sehingga kita tidak tahu kapan sebenarnya saya mati, kapan Ustaz Safiar wafat, maka sebenarnya itu suatu hal yang menarik. Karena apa? Ketika kita tidak tahu kapan kematian kita, berarti kematian kita itu dekat. Masya Allah. Kalaulah kita mengetahui kematian kita itu nanti 70 tahun lagi baru kita mati, kita mungkin berleha-leha. Karena kematian kita itu dekat, kita belum tahu, boleh jadi 5 menit lagi wafat. Masya Allah. Ada ungkapan dari hadis Nabi itu Ustaz ya. Lau alimtul ghaib la akhtartu. Kalau besok aku tahu lah apa yang akan terjadi besok mati, kerenda pun sekarang udah kita persiapkan gitu kan gitu. Dan dalam artian memang betul lah, panjang umur, pendek umur itu tidak mempengaruhi dari azab siksaan Allah, akan tetapi memang amal juga yang berfungsi ya. Iya, jadi yang dapat kita tutup dalam kajian kita di pagi hari yang mulia ini, bahwa mudah-mudahan dengan disembunyikannya takdir kematian kita ini menyebabkan kita untuk beramal kapan dan dimanapun, tidak menunda-nunda. Itu merupakan hikmah kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, agar kita selalu siap dan kita tidak menunda-nunda pekerjaan wajib sampai ke hari esok, karena kita tidak mengetahui apakah hari esok masih milik kita atau bukan. Dan yang lebih penting lagi, kita tidak boleh menzalimi orang lain, Karena walaupun bagaimana, Allah Maha melihat apa yang kita lakukan dan perbuat. Satu keyakinan, bertambah kezaliman yang sering kita lakukan, bertambah takut kita menghadapi namanya kematian. Dan itu dapat dilihat oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi dalam bukunya yang kita kaji hari ini. Orang yang cinta mati dan bertemu Allah itu di saat akhir hayatnya mukanya berseri-seri. Karena apa? Karena dia menghadap apa yang selama ini dia rindukan. Sebaliknya orang yang mukanya hitam legam, karena apa? Dia takut. Dia tidak siap untuk menghadapi sakaral maut yang merupakan babak pertama dari hisab perhitungan yang akan dia hadapi pada masa-masa berikutnya. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Saya Zainal Arifin bersama Ustaz Safiar mengucapkan terima kasih banyak atas pendengarannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.